السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، masih kita pada ilmihi wa dakaihi radhiyallahu anhu, masih membahas tentang keilmuan Abu Bakar dan kecerdasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 49 yang sama cetakannya, wa kana min afsahin nas wa akhtabahum. Kata Ibnu Katsir, beliau adalah orang yang paling fasih dalam berbicara, wa akhtabahum, dan paling bagus dalam berkhutbah. Qala Zubair Ibnu Bakkar, sami'tu ba'd ahli al-'ilmi yaqul, aku mendengar sebagian ulama berkata, afsahu khutaba'i ashabi Rasulullah SAW Abu Bakr As-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata para ulama bahwa yang paling fasih dari khatib-khatibnya Rasulullah SAW, yakni ahli-ahli khutbahnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Wa sayati fi hadis Saqifah, nanti akan datang pada kisah tentang Saqifah, bagaimana ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, wa kana min a'lamin nasi billah. Kata Umar bahwa beliau ini adalah yang paling kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhwafahum lahu, dan yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati min kalamihi fi dhalik, akan datang nanti ucapannya dalam masalah itu. Wa fi ta'birir ru'ya, dan juga termasuk keistimewaan Abu Bakar adalah dalam menakwilkan mimpi-mimpi. Wa min khutabihi jumlatan fi faslin mustaqil, dan akan datang nanti riwayat-riwayatnya bagaimana Abu Bakar menafsirkan mimpi Rasulullah SAW dan bagaimana beliau berkhutbah radhiyallahu taala anhu. Wa min ad-dalail ala annahu a'lamu sahabah, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa beliau adalah yang paling alim di kalangan para sahabat adalah hadis sulhul Hudaybiyah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, atau lebih tepatnya perjanjian, bukan perdamaian, perjanjian Hudaybiyah. Haitsu sa'ala Umar radhiyallahu taala anhu an dhalika sulh, di mana Umar bertanya kepadanya tentang masalah perjanjian Hudaybiyah ini. Kata Umar kepada Abu Bakar, alama nu'ti ad-diniyah fi dinina. Ya Abu Bakar, atas apa? Yani untuk apa kita memberikan kehinaan ini dalam agama kita? Maksudnya kenapa kita mau ngalah? Masih ingat kejadiannya? Ketika kaum muslimin akan masuk ke Mekah untuk haji, dihalangi oleh Quraisy. Kemudian terjadilah pembicaraan di daerah yang namanya Hudaybiyah. Kemudian dibikinlah perjanjian. Isi perjanjiannya, kaum muslimin sekarang harus pulang. Dan disetujui oleh Rasulullah. Ini yang membuat Umar heran. Ya Abu Bakar, alama nu'til diniyah. Ada apa kita ngalah dalam agama kita? Fa'ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ditanya dan dijawab oleh Nabi SAW, summa dhahaba ila Abi Bakrin, kemudian Umar pergi kepada Abu Bakar bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Abu Bakar, alama nu'ti ad-diniyah. Fa'ajabahu kama ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawa'an bi sawa', dijawab oleh Abu Bakar dengan jawaban yang sama persis dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'an bi sawa', persis. Sawa'an bi sawa', maknanya persis kalimat-kalimatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Apa jawabannya? Pernah disampaikan dalam kajian-kajian yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwasanya ketika Umar tanya kepada Nabi, kenapa kita mengalah? Alama nu'ti ad-diniyah, bukankah engkau sudah bermimpi bahwa kita akan masuk Masjidil Haram? Nabi menjawab, apakah aku mengatakannya tahun ini? Kata Umar, tidak. Kalau begitu pasti kita akan masuk walaupun bukan tahun ini. Umar tanya lagi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, alama nu'ti ad-diniyah fi dinina. Ada apa kita ngalah dalam masalah agama kita? Kenapa kita ngalah untuk pulang? Kata Abu Bakar, apakah Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita akan masuk tahun ini? Memang tidak, kata Umar. Kata Abu Bakar, berarti kita pasti akan masuk walaupun bukan tahun ini. Subhanallah. Jawabannya persis seperti jawaban Rasulullah SAW, mi'a fil mi'a. 100% persis. Mi'a fil mi'a, sawa'an bi sawa', mislan bi mislin. Qala, selanjutnya dikatakan, wa kana ma'a dhalika asadda sahabah ra'yan. Dan beliau bersama dengan itu adalah seorang sahabat yang paling lurus pendapatnya. Kalau punya usul, punya ide, cemerlang. Wa akmalahum aqlan, paling sempurna akalnya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Tamimah, sebagaimana dikeluarkan oleh Tamam Ar-Razi dalam Hawaidnya, dan juga Ibnu Asakir dan Abdullah Ibnu Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul atani Jibril faqala inna Allah ya'muruka an tastashir Aba Bakr. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Amr bin As mendengar ucapan Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, aku didatangi Jibril, atau datang kepada aku Jibril. Faqala, dan berkata Jibril, inna Allah ya'muruka an tastashira Aba Bakrin. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk bermusyawarah dengan Abu Bakar. Disuruh untuk bermusyawarah dengan Abu Bakar, menunjukkan kalau Abu Bakar adalah seorang yang cerdas, memiliki pendapat-pendapat yang cemerlang, sehingga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk bermusyawarah dengan Abu Bakar. Wa akhraj at-Tabrani, dikeluarkan pula oleh Tabrani dan Abu Nu'aim, wa ghairihima, dan lain-lainnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lama arada an yasrah Mu'adan ila al-Yaman, ketika melepas Mu'ad ke Yaman, istasyara nasan, beliau bermusyawarah dengan beberapa orang min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, fihim Abu Bakar, pada mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Usaid ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhum. Fatakallam al-qawm, maka kaum itu berbicara, mengemukakan pendapat-pendapatnya. Kullu insanin bira'yihi, masing-masing orang menyampaikan pendapatnya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma tara ya Mu'ad. Maka Nabi bersabda, bagaimana pendapatmu wahai Mu'ad? Qultu, kata Mu'ad, ara ma qala Abu Bakrin. Kata Mu'ad, aku sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yakrah fawqa samaihi an yaqta Abu Bakrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah di atas langit sana juga tidak suka kalau kalian menyelisihi Abu Bakar. Tidak suka kalau engkau menyelisihi Abu Bakar. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Usamah dalam musnadnya. Dan dikatakan, sesungguhnya Allah tidak suka, fis sama, dalam keadaan Allah di atas arsnya, di atas langit sana, an yakhta Abu Bakr Siddiq fil ardi, atau an yukhta Abu Bakr Siddiq fil ardi. Allah di langit tidak suka kalau di bumi Abu Bakar disalahkan. Ikhwan ibn a'azakullah, subhanallah, sampai seperti ini istimewanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhrajat Tabrani fil Awsat, Tabrani berkata dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, Al-Awsat adalah Mu'jamul Awsat, an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yakrah an yukhta Abu Bakrin. Juga kalimatnya sama. Sesungguhnya Allah tidak suka kalau Abu Bakar diselisihi. Rijaluhu thiqat. Rawi-rawi hadis ini semuanya thiqah, terpercaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu min hafadatil Quran. Beliau termasuk penghafal-penghafal Al-Qur'an. Berkata An-Nawawi, tokoh besar dari madhab Syafi'i, berkata fi tahdzibihi, dalam tahdzibnya, As-Siddiq ahadu sahabah alladzina hafidhul Qur'ana kullah. Abu Bakar adalah salah satu dari sahabat yang hafal seluruh Qur'an. Wa dzakara hadza aidan jama'atan minhum. Dan juga dikatakan seperti itu oleh sekelompok ulama. Minhum diantaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa amma hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam hadis Anas disebutkan jama'al Qur'an fi ahdi Rasulullah sallam arba'ah, bahwa mengumpulkan Al-Qur'an di masa Rasulullah sallam masih hidup 4 orang. Disebutkan masing-masingnya. Tetapi enggak ada Abu Bakar. Famuradu minal ansar. Maka hadis itu yang dimaksud adalah 4 orang dari kalangan ansar. Adapun dari kalangan muhajirin, Abu Bakar termasuk huffaz, penghafal Al-Quran. Adapun riwayat yang berkata bahwa 4 orang dari Rasulullah SAW atau dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan Al-Quran, yakni dari kalangan ansar. Dari mana kita tahu? Kama awdahathu fi kitab al-itqan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-itqan. Wa amma ma akhrajahu Abu Dawud an Syaibi. Adapun apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Syaibi. Dia berkata, mata Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar meninggal, wa lam yajma' al-Qur'ana kullah, dalam keadaan belum mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya. Bagaimana dengan hadis ini? Mata Abu Bakrin, Abu Bakar meninggal, wa lam yajma' al-Qur'ana kullah, dalam keadaan belum mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya. Maka hadis ini madfu', terbantah. Atau muawwal, ditakwilkan maknanya. Artinya hadisnya dhaif, bertentangan dengan yang lebih sahih. Atau hadis itu ditakwilkan, ditafsirkan. Apa takwilnya? Bahwa yang dimaksud belum mengumpulkan dalam satu mushaf. Dan itu benar. Dan itu benar. Karena Abu Bakar cuma 2 tahun memimpin dan belum sempat mengumpulkan. Maka dikumpulkan di masa Umar. Itu pun ketika ada orang-orang yang berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya para penghafal-penghafal Quran terbunuh syahid dalam jihad fisabilillah. Dan mereka berlomba-lomba. Mereka saling mengingatkan, wahai penghafal Al-Quran, sekarang waktunya kalian membuktikan bahwa kalian berpegang dengan Al-Quran. Maksudnya, memberi semangat para penghafal Al-Quran untuk jihad. Maka mereka berlomba-lomba dan mereka sebagian besar terbunuh. Maka datanglah mereka kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, penghafal-penghafal Al-Quran banyak yang terbunuh dalam perang fisabilillah. Al-Quran akan hilang. Maka dikumpulkan oleh Amirul Mukminin. Itu pun belum disatukan. Belum disatukan dalam satu dialek. Sampai di zaman Utsman bin Affan, ada yang datang lagi kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Mereka berbangga-banggaan dengan dialeknya masing-masing terhadap Al-Quran. Yang ini dengan dialeknya, yang ini dengan dialeknya, yang ini dengan dialeknya. Maka kata Utsman, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan lisannya Quraisy, dengan bahasa dialek Quraisy, yaitu Rasulullah SAW min Quraisy. Maka satukan dan salin mushaf dengan dialek Quraisy, kemudian sebarkan ke seluruh penjuru negeri. Maka disalin. Salinannya dikirim ke seluruh penjuru khilafah. Dan diperintahkan yang selain ini bakar. Buang semua. Maka ada pun beberapa dialek-dialek diriwayatkan dalam keadaan tidak tertulis tapi lisanan diriwayatkan. Asalnya dulu mereka masing-masing memegang mushaf dengan dialeknya masing-masing. Dengan dialek sukunya masing-masing. Sampai kemudian disatukan dengan dialek Quraisy. Dan itulah ijtihadnya, dan itulah sunnahnya Khulafa Ar-Rashidin Umar kemudian Uthman. Abu Bakar meninggal sebagai khalifah dalam keadaan belum mengumpulkan Al-Quran secara keseluruhan, maknanya dikumpulkan dalam mushaf. Adapun menghafal, beliau sudah menghafal Al-Quran seluruhnya. Pendapat siapa di antaranya? An-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Katsir rahimahullah dan juga lain-lainnya dari para ulama. Nasal taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas buat kalian. Bahwa kajian sirah atau Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah kajian khusus untuk para santri-santri, dan silahkan yang mustami' mau mustami' silahkan, tetapi tujuan utama adalah kalian 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Dan kalian harus mencatat. Yang tidak punya bukunya, mencatat. Faedah-faedah. Khususnya, yang saya minta dari kalian adalah keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Apa yang pertama? Keutamaan beliau. Coba sebutkan. Satu. Yang pertama masuk Islam. Dua. Yang membenarkan Rasulullah SAW. Tiga. Apa lagi? Dijuluki oleh Nabi dengan As-Siddiq. Empat. Hah? Gak kedengeran. Enam. Apa lagi? Paling cerdas di antara para sahabat. Terus, yang baru dibaca. Paling bagus dalam berkhutbah. Apa lagi? Fasih. Yang paling fasih dalam berbicara bahasa Arab. Di antara para sahabat. Tentunya Rasulullah SAW lebih fasih lagi. Apa lagi? Kalian kumpulkan. Suatu saat, saya akan perintahkan kalian untuk menuliskannya dalam kertas lembar sebagai tugas buat kalian. 100 keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hah? Kurang? Atau 150? Artinya kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya yang kalian dapatkan dalam kitab ini, dan juga yang kalian dapatkan dalam kitab-kitab lainnya. Disinggung di dalam Aqidah Tahawiyah, sahih? Sudah kita baca pula di dalam Syarhus Sunnah. Sudah kita baca pula dalam Aqidatus Salaf tentang Abu Bakar Siddiq. Sudah banyak kalian dapatkan. Kalian tulis semuanya di dalam buku tulis kalian atau dalam selembar kertas, dan kemudian beberapa minggu ke depan kalian kumpulkan. Saya mau tahu siapa yang terbanyak dan benar. Kalau terbanyak tapi salah, percuma. Terbanyak dan benar. Berarti tidak ada yang lolos. Enggak ada yang lepas. Semua faedah tercatat. Faedah tercatat. Faedah tercatat. Assalamualaikum.